Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Al-Ikhtisas. Qala Ibn Malik rahimahullah, al-Ikhtisasu kanida'in tunaya ka'ayuhal fata bi'istifunia waqad yura datuna ayyintil wa'al kamithi nahnul urba asha man badal. Ikhtisas itu seperti nidak tapi tidak pakai ya. Seperti contoh ayyuhal fata setelah urjunia. Dan terkadang terlihat za tanpa ayun setelah al. Seperti contoh ya, dan terlihat ikhtisas ini tanpa ayun setelah al. Seperti contoh nahnul urba asfa mambadal. Taip, pembahasan kita tentang al-ikhtisas. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-ikhtisasu fil lughah at-taksir pakai sod pakai qaf at-taksir ikhtisas menurut bahasa artinya ialah at-taksir, ini membatasi atau mengkhususkan. Wafil istilahi wafil istilahi nasbul ismi nasbu al-ismi bi fi'lin mahdufin wujuban takdiruhu akhussu au a'ni. Nasbul ismi fi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu akhussu au a'ni. Liqasril hukmi nahu nahnu al-Araba nukrimu al-Daifa nahnu mubtada wa jumlatu nukrimu dhaifa khabaruhu wal araba maf'ulun bih mansubun alal ikhtisas fi fi'lin mahdufin takdiruhu nahussu pakai khot sod ikhtisas menurut istilah yang istilah nahwu ialah menasabkan isim dengan fi'il yang dibuang secara wajib takdirnya ialah akhussu atau a'ni. Dengan tujuan mengkhususkan hukum tertentu atau membatasi hukum tertentu. Contoh, nahnu al-Araba nukrimu dhaifa. Kami khususnya bangsa Arab biasa memuliakan tamu. Nahnu mubtada nukrimu dhaifa jumlah menjadi khobarnya mubtada. Al-Araba tadi nasab menjadi maf'ul bih alal ikhtisas yang menunjukkan ikhtisas dengan fi'il yang dibuang takdirnya ialah nahus. J Jadi pembahasan ikhtisas itu terkait dengan maf'ul bih yang wajib membuang amilnya. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-ismul mansubu fi babil ikhtisasi yusamma al-isma al-mukhtassa yusamma al-isma al-mukhtassa tasso, soalnya tasdid. Isim yang dinasab dalam bab ikhtisas disebut dengan apa ini? Isim mukhtas. Baik, al-mas'alatu ats-tsalitha. Al-ismul mukhtassu yajibu ayakuna minal asma'i at-taliyah minal asma'i at-taliyati isim mukhtas wajib berbentuk isim-isim sebagai berikut. Al-awwal al-mu'arrafu bi'al al-mu'arrafu bi'al nahu nahnu al-urba askha man badal Baik. Al-Urba ini al-mu'arafi al. Isim mukhtas, ya. Astani al-mudhafu lima'rifatin. Nahu nahnu ma'asyir al-anbiya'i la nurithu ma taraknahu sodakotun. Ma taraknahu sodakotun. Yang kedua, isim mukhtasnya berbentuk mudhaf kepada ma'rifat. Seperti contoh, nahnu ma'asyir al-anbiya'i la nurithu ma taraknahu sadaqatan. Perhatikan, ma'asyiral anbiya'i ini mudhaf kepada ma'rifat si mukhtas, ya. Maf'ulun bih mansub ala ikhtisas. Kami khususnya sekalian para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Asalis al-alam wa huwa qalil. Nahu bina tamiman yukshafu kaf pakai shin yukshafu al-bababu yukshafu al-bababu bad dengan sebab kami terkhusus bani tamim kabut disingkat dihilangkan. Ar-Rabi. Lafdu ayyuha wa ayyatuha. Fayustakmalani, kama yustakmalani fin nidai. Alat. Sampai asali saja. Ini dibikin masalah berikutnya, ya. Habis. Al-mas'alatu Arabiyah. Naam. Qad yakunu al-ikhtisasu Qad yakunu al-ikhtisasu bilahdi ayyuha wa ayyatuha. Fayustakmalani kama yustakmalani fil nidai. Naam. Fa yubnayani al-dhab. wa yakunani fi mahali nasbin. Bi akhussu mahdhufan wujuban. Bi akhussu mahdhufan wujuban. Wa yakunu ma ba'dahuma isman muhallan bi al muhallan alif yang seperti ya, ya. Wa yakunu ma ba'dahuma isman muhallan bi al lazimar raf'i ala annahu sifatun li lafdihima, au badalun minhu, au atfu bayanin lahu. Wala yajuzu nasbuhu ala annahu tabi'un limahallihima lal i'rab. Wala yajuzu nasbuhu ala annahu tabi'un limahallihima minal i'rab. Nahu ana af'al khaira ayyuha rajul Allahumma fir lana ayyatuha al-isabatu. Allahumma fir lana ayyatuha al-isabatu. Baik. Wa hadha madhhab jumhur an-nuhat. Wa hadha madhhab jumhur an-nuhat. Baik, terkadang ikhtisos itu menggunakan lafaz apa ini? ayyuha dan ayyatuha. Tanpa ya. Biasanya kan ya ayyuha, ya ayyatuha. Nah, dalam bab ikhtisas enggak pakai ya, tapi langsung ayyuha dan ayyatuha. Penggunaannya sama seperti nida. Ayyuha dan ayyatuha mabni dhamma. Mahal nasab maful bih alat ikhtisas, ya. Dengan fi'il yang dibuang secara wajib. Tangtinya aku sudah di. Adapun isim sesudahnya harus pakai al. Harus afa menjadi naatnya ayuha dan ayatuha, atau menjadi apa ini? Badal topiknya, atau menjadi apa ini? Atau bayan. Tidak boleh dinasab dengan niatan mengikuti mahal ayuha dan ayatuha. Ayuha dan ayatuha itu mahal nasab, ya. Enggak boleh setelahnya dinasab dengan alasan mengikuti mahalnya. Enggak boleh. Harus dirafa menjadi naatnya, atau badal, atau bayan. Contoh, ana af'alul khair ayyuhar rajul. Aku selalu berbuat baik. Nah, secara khusus dibandingkan orang-orang yang lain. Ayyuha ma mahal nasab maful bih ala ikhtisas bifi'lin mahdhuf taqdiruhu akhussu. Arasulu naat atau badal atau bayan. Allahumma ighfir lana ayyatuha al-isabah. Ya Allah, ampunilah kami, khususnya kelompok kami ini, jamaah kami ini. Ayatuha mahal nasab maful bih ala ikhtisas bifi'lin mahdhuf taqdirnya akhussu. Al-isabah naat atau badal atau bayan. Nah, ini adalah pendapat jumhur ahli nahwu. Nanti ada pendapat ahli nahwu yang lain yang kira seperti ini, tapi enggak usah disebutkan para kafir. Al-mas'alah itu Qab As-sad Al-khamisa. Al-ba'ithu Al-al-ikhtisasi Al-ba'ithu. Pakai ayin, pakai tha. Al-ba'ithu alat ikhtisasi ahadu salah satu umuren. Jadi yang memotivasi untuk mengungkapkan ikhtisas itu salah satu dari tiga alasan. Kenapa kok sampai ada ungkapan ikhtisas yang memotivasi, yang melatar belakanginya salah satu dari tiga perkara. Al-awwal al-fakhr. Yang pertama, tujuannya ialah membanggakan, membanggakan kabilah atau membanggakan kelompoknya atau membanggakan dirinya sendiri. Ya. Naam. Asani at-tawadhu'u. At-tawadhu'u. Itu balikannya, itu merendah. Jadi kisah sini apa ini? Tujuannya untuk tawadhu atau merendah. Asalif bayanul maksudi bidhamiri. Bayanul maksudi bidhamiri. Semata-mata menjelaskan maksud dhamir. Seperti tadi itu, nahnu, kami. Kami itu siapa? Al-Araba, yakni bangsa Arab. Semata-mata untuk menjelaskan maksud dhamir. Baik, al-mas'alatu as-sadisah. Al-ikhtisasu yushbihu an-nida'a lafdhan. Al-ikhtisasu yushbihu an-nida'a lafdhan. Ikhtisas itu menyerupai apa ini? Nida, tapi lafadznya saja. Seolah-olah seperti nida, pakai ayuha, ayatuha, ya, atau seruan. Nahnu al-Arab. Secara lafadz mirip dengan nida. Wa yukhalifuhu min thalathati awjuh. Wa yukhalifuhu min thalathati awjuhin. Ikhtisas berbeda dengan nida dalam tiga perkara, tiga bentuk. Al-awwal la yustakmalu ma'ahu harfu nida'in. Yang pertama, ikhtisas tidak menggunakan huruf nida. Asani annahu la budda ayasbiqahu syai'un. Annahu la budda ayasbiqahu syai'un. Yang kedua, ikhtisas itu harus didahului apa yang sesuatu. Seperti didahului domir tadi, nahnu, ya. Tak boleh langsung al-araba. Atalis antusahibuhu al-alif bal-lam. Antu sahibuhu al-alif wal-lam. Isim mukhtasnya harus memakai alif dan lam. Kalau munada kan alif lamnya dibuat, ya kan? Tayyib. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Iklam annal aktsara fil muhtas ayalia dhamir al-mutakallim kama ra'aita waqad yalia dhamir al-khitabi wa qad yaliya dhamir al-khitabi nahwu bika Allah arju najah al-qasd bika Allah arju najah al-qasd wala yakunu ba'da dhamiri ghaibatin wala yakunu ba'da dhamiri ghaibatin naam ketahuilah kebanyakan isim mukhtas diiringi oleh dhamir mutakallim seperti yang engkau ketahui seperti yang engkau lihat nahnu al-araba nah, jadi nahnu dulu baru al-araba ya diiringi oleh dhamir mutakallim terkadang diiringi oleh apa ini dhamir mukhatab ya, atau mengiringi dhamir mukhatab. Contoh bika Allah arju najah al-qasd. Bika denganmu. Kami khususkan Allah taala. Aku berharap tujuanku sukses. Allah isim mukhtas ya. Nah, ini setelah dhamir mukhatab bika. Wala yakunu ba'da dhamiri ghaibah. Si muhtas tidak terletak setelah dhamir ghaib. Tak boleh hum al-araba. Tak boleh. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.